بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa al-Tirmidhi wa hassanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Imam Tirmidhi rahimahullah meriwayatkan dan belum hasankannya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Hadis Qudsi. Ya bena Adam. Allah mengatakan, wahai anak Adam. Lau ataitani. Kalau seandainya engkau datang kepadaku. Bi qurabil ardi khataya. Dengan sepenuh bumi. Dosa-dosa. Dalam bentuk dosa. Thumma laqitani. Kemudian engkau berjumpa dengan aku. Yang meninggal. Meninggal dunia. La tushriku bi syai'a. Di mana engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Dengan sesuatu apapun. La taituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya. Aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula maghfirah, ampunan. Hadis ini hasan, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Juga dihasankan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Naam. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid yang amat sangat besar. Yaitu tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Yukafir dzunub. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada. Walaupun dosanya itu sepenuh bumi. Dosanya sangat banyak. Namun dengan tauhid, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni, memberikan ampunan, maghfirah kepada orang-orang tadi. Kemudian, pada kalimat, La tushriku bi syai'a. Tidak syirik kepada aku sedikit pun. Yang dimaksud di sini bukan semata-mata tidak syirik. Tetapi ada konsekuensinya. Tidak syirik. Dia mengandung konsekuensi. Dia mengamalkan tauhid. Dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi at-tauhid. Naam. Adapun bentuk pengampunan di sini bentuk pengampunan di sini itu tahtal masyiah, tergantung daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dalam surah Nisa, Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya masalah pengampunan ini itu tergantung keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya, seseorang yang mati dalam keadaan dia memikul dosa-dosa yang sangat banyak, selain kesyirikan, dalam keadaan dia muwahhid, ahli tauhid, tidak syirik, dalam keadaan dia mati, belum bertaubat dari dosa-dosa tadi, maka tauhid yang dia miliki, dia tidak syirik, itu membuat dia masuk dalam bab ayat tadi. Dikehendaki, bila dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala diampuni, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya, sehingga masuk ke dalam surga dengan tanpa azab. Kalau kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampuninya, maka dia akan dihukum, akan diazab di neraka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Namun dengan tauhidnya dia tadi, dia diselamatkan dari azab yang kekal abadi. Artinya apa? Dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Ini makna riwayat ini, la ta'iduka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan dengan sepenuh bumi pengampunan. Baik pengampunan yang secara langsung bagi orang-orang di kira-kira Allah, atau pengampunan nanti setelah adanya hukuman, yaitu dengan dia aman, tidak akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Nah, kemudian kalimat la tusyriku bi syai'an. Kalimat syai'an di sini, sedikit pun di sini, umum. Dia tidak melakukan syirik besar dan juga tidak melakukan syirik kecil. Itu persyaratannya. Dan ini persyaratan yang cukup berat. Karena syirik kecil ini banyak menimpa, banyak melanda kaum muslimin. Seperti tindakan riya, ingin dilihat sama orang ketika beramal, atau sum'ah, ingin didengarkan ketika dia beramal, atau bahkan kecintaan kepada dunia, hubbul mal, hubbul dunia, kecintaan kepada dunia yang sampai pada tingkat melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga termasuk syirik kecil ini. sebagaimana disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadisnya, mencela orang-orang yang cinta dengan dunia sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Beliau mengatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Sungguh celaka, kata Rasulullah. Sungguh celaka, sungguh binasa budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak khamisah dan khamilah. Itu nama-nama kain. Di sini Rasulullah SAW menjuluki orang-orang yang betul-betul cinta kepada dunia dengan berlebihan dikatakan sebagai abduh, sebagai budaknya dunia tadi, mengisyaratkan bahwasanya kecintaan kepada dunia sampai pada tingkat melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dinilai termasuk kesyirikan kepadanya. Maka ini semuanya syirik-syirik yang kecil-kecil, apalagi yang besar-besar, itu harus ditiadakan. Tidak boleh dilakukan kalau kepingin mendapatkan keutamaan yang besar ini. Diampuni oleh Allah Taala dosa-dosanya, bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Intinya dia tidak syirik kepada Allah Taala sedikitpun. Masya Allah. Sehingga di sini adalah hadis yang amat sangat besar dan sangat agung menerangkan tentang masalah tauhid dan keutamaan tauhid. Intahina. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fihi masail. Masalah-masalah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Qala musannif rahimahullahu taala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah. Al-ula yang pertama, si'atu fadlillah, luasnya atau keluasan keutamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diambil dari sabda beliau, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Yang telah lewat itu. Ini orang-orang yang bersaksi, bersyahadatain, ila akhirnya itu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Yani walaupun dia berbuat dosa. Atau dengan makna yang kedua, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Allah, keutamaan Allah sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Asalnya yang kedua, kasratu sawabit tauhidi indallah, melimpahnya atau banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala tauhid yang sangat berlimpah, yang sangat banyak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sebelumnya, yang juga dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As. Ketika menjelaskan bahwasanya kalau 7 langit dan 7 bumi ditaruh di dalam anak timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah tadi itu. Ini yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As, menunjukkan betapa banyak pahala tauhid, betapa melimpah pahala tauhid di sisi Allah tabaraka wa taala, sampai bisa mengalahkan langit-langit yang 7, bisa mengalahkan bumi-bumi yang 7 dan seisinya. Al-Thalithah. Yang ketiga ialah takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Sudah dalam keadaan besar keutamaannya, besar pahalanya, lebih daripada itu takfiruhu lidzunub. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Ini diambil dari pembahasan yang barusan kita bahas. Lataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau ada orang yang memiliki dosa yang sangat banyak sepenuh bumi, kemudian dia mati tidak syirik, dia mati dalam kata sebagai muwahhid, maka akan didatangkan oleh Allah sepenuh bumi pula ampunan. Menunjukkan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa hamba. Ar-rabi'atu yang keempat, tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang tersebut dalam surat al-an'am, yaitu pada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lewat pembahasan bahwasanya kezaliman di sini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini yang dimaksud ialah kesyirikan. Tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Juga menerangkan tentang keutamaan tauhid. Al-Khamisatu. Yang kelima. Ta'ammal al-khamsallawati fi hadithi ibadah. Renungkanlah lima perkara yang tersebut dalam hadis Ubadah ibn Shamit yang telah lewat pembahasannya, yaitu yang pertama kalimat syahadah la ilaha illallah, yang kedua kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah, yang ketiga persaksian atau syahadat bahwasanya Nabiullah Isa ialah hamba Allah dan utusannya. Yang keempat, persaksian bahwasanya surga itu hak. Dan yang kelima ialah persaksian bahwasanya neraka itu adalah hak. Ini lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu yang telah lalu. Yang disebutkan di situ, barang siapa yang bersyahadat dengan lima perkara ini, maka pahalanya besar. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Ini lima perkara dalam hadis Ubadah bin Shamit. As-sadisatu, yang keenam, annaka idza jama'ta, bahwasanya kamu bila engkau mengumpulkan bainahu, antara hadis Ubadah tadi وبين حديث عتبان dan antara hadis Itsban. Ya, kalau kamu kumpulkan antara hadisnya Abu Sa'id, apa hadisnya Ubar bin Shamit dan hadisnya Itsban bin Malik wa ma ba'dahu dan yang setelahnya itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Anas bin Malik. Itu kalau kamu kumpulkan semuanya, kata beliau, tabayyana laka, maka akan jelas bagi kamu makna qawli la ilaha illallah, makna ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa tabayyana laka, dan akan jelas bagi kamu khata'ul maghrurin, kesalahan orang-orang yang tertipu, tertipu dengan makna kalimat ini tadi. Maksudnya, sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang disebutkan secara mutlak pada hadis Ubar bin Shamit, juga yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu harus difahami dengan hadis Itsban bin Malik. Artinya, tidak cukup hanya melafadzkan kalimat La ilaha illallah, tetapi harus disertai dengan melaksanakan syarat-syaratnya yang diantaranya disebutkan dalam hadis Itsban bin Malik. Harus mengharapkan wajah Allah, harus ikhlas dalam mengucapkannya. Dari situ baru akan ketahuan makna kalimat La ilaha illallah ini. Menunjukkan kalimat La ilaha illallah ini tidak semata-mata diucapkan, namun yang paling penting ialah diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dari sini pula kita akan bisa mengetahui kesalahan orang-orang yang maghrurun, al-maghrurun, orang-orang yang tertipu. Yaitu orang-orang yang mengira cukup dengan melafadzkan kalimat ini saja. Cukup melafadzkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka akan cukup dan meyakini mereka telah bertauhid dengan sempurna. Walaupun mereka berbuat apa saja yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang hanya mengucapkan kalimat ini saja, sekedar berucap dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, ada maghrur, orang yang tertipu. Sehingga sekali lagi harus difahami dengan hadis Itsban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan semisalnya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu harus disertai dengan amalan amaliyah, konsekuensi, itu mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tadi. As-sabi'ah, yang ketujuh ialah at-tanbih, peringatan, perhatian, lisyarti alladhi fi hadithi Itsban. Perlu adanya perhatian terhadap persyaratan yang disebutkan dalam hadis Itsban bin Malik. Persyaratannya disebutkan situ ialah ya bataghi bidzalika wajhallah, dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi, yakni dia mengikhlaskan niatnya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan sekali lagi yang namanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup semata-mata diucapkan, tapi harus dengan keikhlasan, harus dengan ilmu, dan semua perkara yang masuk dalam persyaratan kalimat ini. sehingga perlu diperhatikan betul syarat yang satu ini. Asamina yang ke-8. Kaunul anbiya, keadaan para nabi, yahtajuna litanbih, mereka juga membutuhkan peringatan, perhatian, ala fadli la ilaha illallah, yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya para nabi pun, para rasul juga butuh diingatkan, butuh disampaikan keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang permintaan Nabiullah Musa itu. Ketika minta diajari doa atau zikir khusus, maka Rasul sebutkan diminta atau disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabiullah Musa mengatakan, saya minta ya khusus yang tidak disampaikan sama yang lainnya. Menggambar pada kita, menunjukkan pada kita, bahwasanya para nabi pun butuh dijelaskan, butuh diuraikan, disampaikan tentang keutamaan, keutamaan kalimat la ilaha illallah ini. Apalagi yang selain nabi, apalagi yang selain rasul, orang-orang biasa. Maka tentunya lebih-lebih lagi harus sering disampaikan keutamaan-keutamaan tauhid, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Naam. At-tasi'atu yang ke-9. At-tanbih. Di sini ada peringatan, perhatian. Lirujhaniha bi jami'il makhluqat. Ada peringatan bahwasanya kalimat ini lebih berat, lebih kuat daripada semua makhluk yang ada. Ma'anna kathiran, padahal banyak sekali, mimman yaquluha, dari kalangan orang-orang yang mengucapkan lafaz ini, la ilallah ini, yakhiffu mizanuh, sangat ringan timbangannya. Sangat ringan timbangannya. Sehingga di sini, kesalahannya bukan pada kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini jelas lebih berat, lebih mantap daripada semua makhluk yang ada. Kesalahannya sekarang ini ialah pada pengucapnya, qailnya, orang yang mengucapkan kalimat ini, yang ternyata ringan timbangannya. Kenapa? Dikarenakan dia semata-mata mengucapkan dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, atau hilang satu dari persyaratan-persyaratan yang ada, atau didapati penghalang-penghalang atau faktor-faktor penghalang yang menghalangi dia untuk itu, sehingga timbangannya pun berkurang sesuai dengan kadar hilangnya persyaratan tadi pada dirinya. Wallahul musta'an. Sehingga harus betul-betul diperhatikan ini. Siapa saja yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, itu harus segera bersiap-siap mengamalkan konsekuensinya, supaya betul-betul kalimat ini menjadi timbangan dia yang paling berat. Wallahul musta'an. Al-ashirah, yang ke-10. An-nasu. Ada nas. Ala anna al-aradhin sab'un kesamawat. Jadi ada pernyataan bahwasanya bumi itu juga 7 lapis. Sebagaimana langit. Sebagaimana langit. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya. Dari hadis Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Maniqa tata'a shibran min al-ardi, maniqa tata'a shibran min al-ardi, tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin." Dari kalimat min sab'i aradin. Barang siapa yang memotong, mengambil dengan secara kezaliman sejengkal saja dari tanah. Dia mengambil sejengkal tanahnya orang lain. Langsung dipatok punya dia sendiri. Sejengkal saja. Maka nanti dia melukiam akan dikalungkan di atas lehernya dia. Min sab'i aradin, dari 7 bumi. Dari kalimat sab'a aradin, 7 bumi, menunjukkan bumi itu juga 7 lapis. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran itu langit. Yang dengan nas, yang dengan tegas disebutkan 7 lapis, itu langit. Adapun bumi, itu tidak sharih, enggak tegas. Yang disebutkan dalam surat At-Talaq. Allah mengatakan, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Dan dari bumi ini pun yang semisal langit-langit tadi. Yang semisal langit-langit tadi. Menunjukkan, mengisyaratkan, walaupun tidak tegas, bahwasanya bumi itu 7 lapis. Bumi itu 7 lapis. Adapun lapisan-lapisnya apa saja, wallahu ta'ala alam bisawab, kita tidak bisa mengatakannya. Dan kita tidak bisa memberitakannya kecuali yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, bumi itu 7 lapis. Al-Hadiyatu Ashrata, Al-Hadiyatu Ashrata yang ke-11. Anna lahunna ummara. Masalah yang ke-11, bahwasanya langit-langit yang 7 itu ada penghuninya. Atau umarnya yang memakmurkannya. Langit-langit itu ada penghuninya. Para malaikat. Para anbiya. Nah. Adapun bumi. Wallahu a'lam bisawab. Kalau bumi kita mengatakan wallahu a'lam. Harus dengan nas. Dalil. Berita langsung dari Allah Taala atau Rasulnya SAW. Tentang penghuni-penghuni lapisan-lapisan bumi itu. Yang kita tahu sekarang ini ialah penghuni-penghuni lapisan langit. Nah, dengan riwayat tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Asaniyata Ashrata, yang ke-12. Isbatus sifat. Di sini ada penetapan sifat. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Khilafan al-Asy'ariyah, menyelisihi kelompok Asy'ariyah. Ini diambil dari hadis Itsban ibn Malik. Di situ disebutkan wajah Allah dia mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah itu sifat baginya. Menunjukkan ada penetapan sifat-sifat bagi Allah Taala, sifat-sifat kesempurnaan baginya. Menyelisih kelompok Asy'ariyah yang menghilangkannya, yang meniadakannya. Dalam bab yang seperti ini, kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Juga tidak boleh pula menanyakan bagaimana kaifiahnya, tidak boleh. Harus diimani secara zahirnya saja. Al-Thalithata Ashrata, yang ke-13. Annaka idza arafta, bahwasanya kamu bila kamu telah tahu hadis Anas bin Malik yang terakhir itu, wahai anak Adam, bila engkau datang pada aku sepenuh bumi dosa, kemudian kamu tidak syirik kepada aku sedikit pun, maka aku akan mendatangkan sepenuh bumi pengampunan. Artinya Anas, kata beliau, kalau engkau mengetahui hadisnya Anas, arafta, maka kamu akan tahu anna qawlahu fi hadithi idban, bahwasanya sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadithi idban, yaitu fa inna allaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bithalika wajhallah, barang siapa sungguh Allah akan mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Kalimat mengharapkan wajah Allah di sini maksudnya, kata beliau, annahu tarku syirik, yaitu harus meninggalkan kesyirikan. Sehingga maknanya dia mengharapkan wajah Allah, ikhlas, mengikhlaskan niat dia tadi. Dan juga mengandung makna tarku syirik, meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, la tusyriku bi syai'a, tidak syirik sedikit pun. Laisa qawluha bil lisan, bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan. Ini yang sering saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Sehingga ketika disebutkan tidak syirik kepada Allah, itu berarti tidak syirik plus bertauhid. Ketika disebutkan bertauhid kepada Allah, itu artinya dia bertauhid dan tidak syirik. Ini dua perkara yang mutalaziman, yang terus ada bergandengan, tidak mungkin dipisahkan. Ini juga menunjukkan, ini semuanya menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya semata-mata diucapkan dengan lisan. Harus dengan praktek anggota badan. Arabi'ata asyrata, yang ke-14. Ta'ammal, renungkanlah. Al-jam'a baina kauni Isa wa Muhammad, renungkanlah pengumpulan antara Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad, abdillah wa rasulaihi, dua-duanya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi kamu renungkan sekarang keadaan Nabiullah Isa disifati sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Demikian pula keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hamba Allah dan utusannya. Di sini dikumpulkan pada dua sisi. Yang pertama, dua-duanya sama-sama hamba dan sama-sama rasul. Sama-sama hamba dan sama-sama rasul. Yang kedua, dikumpulkan pada dua orang. Nabi Allah Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Isa itu sama dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Rabb, bukan sebagai Tuhan, atau bukan pula sebagai anak Tuhan. Bukan, tapi sama dengan Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dan juga sebagai utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang Nasrani. Bantahan kepada orang-orang Nasrani. Masya Allah. Dan sepengetahuan kita yang disifati demikian dari satu Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, itu Nabiullah Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Ada nabi-nabi yang lainnya belum kita dapati pensifatannya seperti itu, pengumpulan antara Abdullah wa Rasuluh. Wallahu alam hikmahnya ialah, wallahu alam hikmahnya ialah dikarenakan Nabiullah Isa ini termasuk seorang nabi yang disikapi hulu, disikapi berlebih-lebihan oleh kaumnya sampai pada tingkat dijadikan sebagai sembahan. Juga sebagian kaumnya merendahkan beliau, tidak menganggapnya sebagai seorang rasul, sehingga disifati dengan Abdullah wa Rasuluh sekaligus hamba Allah, bukan disembah. Rasuluh, Rasul Allah, bukan ditutusakan. Demikian pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga demikian. Ini kekhawatirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan mensikapi beliau dengan hulu, dengan berlebih-lebihan, sehingga dikumpulkan jadi satu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Naam, dari sini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasul SAW ketika ada yang memuji beliau setinggi langit, beliau mengatakan la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam memuji aku, kata Rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam alaihissalam. Beliau mengatakan sesungguhnya saya ini seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Khamisata Asyarata. Yang ke-15 ialah ma'rifatu ikhtisasi Isa, mengetahui, mengenal kekhususan Nabiullah Isa, bikaunihi kalimat Allah, di mana Nabiullah Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun. Yakni di sini ini diterangkan, walaupun antara Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad sama bagi Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, namun di sini Nabiullah Isa memiliki kekhususan tersendiri, yaitu dari sisi asal penciptaannya. Kalau Nabiullah Isa diciptakan dengan kalimat kun, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi, dengan kalimat kun. Adapun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diciptakan melalui air mani bapaknya. Melalui air mani bapaknya. Sehingga di sini ada kekhususan Nabi Allah Isa alaihi wasallam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sisi ini saja. Bukan berarti kemudian Nabi Allah Isa itu lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Tidak. Tetap kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu lebih afdal, lebih utama dari semuanya. Dengan sabda beliau, ana sayyidu wala di Adam wala fakhr. Kata Rasulullah, saya ini ialah putranya atau salah tuan tokohnya anak Adam dan bukan kebanggaan, bukan kesombongan. Sehingga secara global, secara umum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dari semua yang ada. Namun pada masing-masing nabi, itu memiliki kekhususan, keistimewaan tersendiri yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya. Naam, hadza huwa. As-sadisata asyrata, yang ke-16. Ma'rifatu kaunihi ruhan min. Mengetahui, mengenal bahwasanya Nabiullah Isa itu ruh dari Allah. Yakni ruh dari arwah-arwah yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sama dengan yang lainnya. Sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Juga merupakan ruh ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja. Untuk Nabiullah Isa, ada sisi keistimewaannya. Yaitu apa? Disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ruhun min. Ruh dari Allah. Disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ruh ciptaan Allah yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah dan dia makhluk, maka itu mengandung makna tasyrif wa ta'zim, mengandung makna pemuliaan dan pengagungan. Sehingga di sini ada pengagungan, pemuliaan, keutamaan untuk Nabiullah Isa atas makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun sama-sama makhluk, diciptakan juga. Ada mafhum insyaAllah. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17. Ma'rifatu fadlil iman bil jannati wal nar. Mengetahui keutamaan, mengenal keutamaan iman kepada surga dan neraka. Yani mulia itu. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadis Ubar bin Samit, adakhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Yani keutamaannya di sini ialah dukhulul jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bagi siapa saja yang beriman dengan al-jannatu wan nar, surga dan neraka tadi. Naam, iman kepada surga dan neraka dimasukkan oleh para ulama termasuk iman kepada hari akhir. As-saminata'asyar, yang ke-18, ma'rifatu qawlihi, mengetahui, mengenal sabda beliau, ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal. Yang telah lewat pembahasannya, ada dua makna di sini. Yang pertama, bagaimanapun amalan dia. Ini Allah akan masuk ke dalam surga, bagaimanapun amalan dia. Yani walaupun dia itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tapi tetap dia akan masuk dalam surga. Mana yang kedua ialah, sesuai dengan amalan-amalan dia. Dia akan dimasukkan dalam surga sesuai dengan tingkat amalannya. Yani dimasukkan dalam surga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat amalannya masing-masing. Ada mafhum. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19. Ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatan. Mengetahui, mengenal bahwasanya mizan, timbangan, nanti di hari kiamat, di hari akhir, itu memiliki kifatan, dua anak timbangan. Memiliki dua anak timbangan untuk menimbang antara dua perkara. Memiliki dua kifah. Dan ini merupakan prinsipnya al-sunnah, yang i'tiqad al-sunnah wal jamaah, bahwasanya timbangan itu hakiki. Timbangannya hakiki. Adapun bagaimana bentuk timbangan tadi kita katakan wallahu alam bisawab. Yang terakhir al isrun, yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajh, mengenal penyebutan wajah. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki sifat wajah. Dan itu sifat yang hakiki bagi Allah. Kita tetapkan dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk Allah tabaraka wa taala dan dengan tanpa menanyakan bagaimana kaifiahnya. Ini prinsipnya Al-Sunnah dalam perkara asma sifat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan bab yang pertama tentang keutamaan tauhid. Maka dengan membaca dalil-dalil, ayat dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang masalah tauhid ini, maka seharusnya bagi kita semuanya untuk lebih bersemangat memperhatikan masalah tauhid, menjaga tauhid kita, bersemangat untuk jauh dari kesyirikan, menjauhkan amal kita dari kesyirikan, supaya kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini, yaitu jaminan surga dari Allah Taala dan jaminan dihapuskannya dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab berikutnya ialah bab orang-orang yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ini lanjutan untuk pembahasan keutamaan-keutamaan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada orang yang berzina, ternyata perempuannya hamil dan laki-lakinya bertanggung jawab dengan menikahinya, maka status pernikahan mereka ini sah atau tidak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang menikah dengan perempuan yang hamil, yang dia hamili karena pernikahan, karena perzinaan. Yang perlu kita tahu di sini, kalau yang menikahinya itu orang lain, laki-laki yang lain, maka tidak diperbolehkan. Dengan ayat az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, yang namanya pezina perempuan tidak boleh menikahinya kecuali pezina juga atau musyrik. Disebutkan dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan wa harrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu semuanya bagi kaum mukminin. Maka bagi seorang mukmin laki-laki yang lain tidak boleh menikahi perempuan tadi. Karena pembahasannya adalah yang menikah ini laki-laki yang menghamilinya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah sampai perempuan tadi melahirkan bayinya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dinikahi, tapi dengan syarat tidak boleh mengumpulinya sampai dia melahirkan bayinya. Dua pendapat ini berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, la tasqi ma'aka zar'a ghairik, kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Itu bahasa kiasan. Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Sebab orang yang berzina itu sangat dimungkinkan sekali dia itu berzina dengan laki-laki yang lain. Kalau dia mau berzina dengan seorang laki-laki, itu kata para ulama kemungkinan sangat besar dia akan mau dengan laki-laki yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan tercampurnya air tadi. Maka Allah mengatakan kamu jangan menyiramkan air kamu pada tanamannya orang lain. Dua-duanya berhujjah dengan riwayat ini. maka yang lebih selamat ialah tidak menikahinya sampai melahirkan anaknya. Tapi yang namanya orang menikah serumah, berumah tangga, ya pasti itu yang namanya berhubungan suami istri. Sehingga supaya jangan terjadi hal yang diinginkan, lebih bagus lagi kalau tidak nikahkan sampai melahirkan. Apakah dengan cara menikah sudah cukup bagi mereka sebagai bentuk taubatnya? Enggak cukup. Menikah itu sebagai bentuk keabsahan hubungan mereka saja. Taubatnya harus disertai dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang bagus. Kalau tidak ada yang tahu, maka disembunyikan aib tadi, tidak disampaikan kepada pemerintah atau misalnya. Kalau pemerintah tahu dan meminta hukum had, tegakkan, dikarenakan bukti-bukti yang sangat kuat atau pengakuan dari kedua belah pihak yang semisalnya, maka di antara bentuk taubatnya dia yang nasuha, taubat yang bagus, dia rela untuk membersihkan dirinya dengan dirajam. Anak hasil hubungan tersebut nisbahnya kepada siapa? Allahu a'lam. Yang jelas kalau anak tersebut tidak mengikuti kelakuan orang tuanya, maka dia tetap dikatakan al-fitrah. Al-fitrah. Bersih dia. Tetapi kalau anak tadi itu mengikuti jalan hidupnya orang tuanya sebelumnya, ikut dengan cara-cara yang kotor seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, waladuz zina syarrut thalathah. Waladuz zina syarrut thalathah. Anak zina itu tiga oknum yang paling jahat. Yang paling jahat, yakni bapaknya, ibunya, dia sendiri. Paham ya? Ini hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Naam. Ini kata para ulama, kalau anak tersebut mengikuti gaya hidupnya orang tuanya lagi. Tapi kalau anak tersebut itu benar-benar tidak ikut-ikutan dan orang tuanya, maka dia al-fitrah. Dengan hadisnya Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masing-masing anak yang dilahirkan dengan fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Nisbahnya wallahu a'lam bishawab. Mohon diulang makna kalimat ala ma kana minal amal. Dua makna. Makna yang pertama ialah bagaimanapun keadaan amalan dia. Artinya, kan bukan masalah syahadat, siapa yang bersaksi demikian, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Bagaimanapun amal dia, maksudnya, Allah akan masukkan ke dalam surga, walaupun dia itu berbuat dosa, kemaksiatan, tentunya yang selain syirik. Dari mana yang kedua ialah, Allah akan masukkan ke dalam surga, sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Sebab ahlul jannah, penghuni surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka tingkatan-tingkatan tadi itu disesuaikan dengan kadar amalnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Untuk yang tadi masalah anak zina tadi, disebutkan Ibnu Man, Bintu Man. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Perlu ditengok lagi insyaallah. Cukup sekian saja insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.